kesunyian hati membawaku pergi jauh ke dasar sepi. Kerinduan hati akan cinta kasih. Hadirkan air mata. Semenjak kau pergi, tinggalku sendiri bersama. Cintamu hadir. Aku bagai daun yang telah mengering, tertiup angin dan seluruh jiwaku melayang. Semenjak kau pergi, tinggalku sendiri bersama cinta yang ku simpan indah di dalam relung hati. Sama cinta yang ku simpan indah di dalam relung hati. Aku di sini sendiri menanti cintamu hadir. Semenjak kau pergi, tinggalku sendiri. Sama cinta yang ku simpan indah di dalam relung hati. Ku di sini sendiri menanti cintamu hadir.